dicek diriku kembali kini. So one, two, three, yo. So hit my reggae, dum, biri, bam. So bam, bam, bim, bim, bam. With my new ramen, well, tak henti diriku kan berdendang. Raga mafina, so haya mafina, yo. Reggae bumbana, ku berpaling. Dari nada yang terdengar bising, aku pusing dengan semua yang tiada penting. Putar waktuku, lepas egoku, kembalikan diriku terlahir baru. Bakar dosaku, bebaskan aku, terbangkan diriku di tempat maha tinggimu. Putar waktuku, lepas egoku, kembalikan diriku terlahir baru. Bakar dosaku, bebaskan aku, terbangkan diriku di tempat maha tinggimu. Yeah, yeah, yeah. Kuye, kuye, kuye. Bersama with reggae. Wacana ragamuffin in effect. Menyalakan api semangat dengan mic check. One, two, one, two. Bukan sekedar test. Menyapa semua di tempat dengan tablet. Follow me. Kabarkan kasih sayang dan juga respect bagi semua orang yang hindari konflik. Dan lupakan perbedaan yang ada di hidup. Nikmatilah bersama di bawah langit yang biru. Hey! Oh, oh, ja, hamba bersyukur. Walau kadang rintangan membebaniku. Saat semua jalan terlihat buntu, kaulah teman untuk sepanjang hidup. Yo, rasakan sound from the island. Dari tiba diri di sini dengan Aiman. Reggae music got so nice by Indonesian right. Sound system telah siap dan ready to go. Moving the bawah di United, hey! Musik anak kacuang, hey! Filosofi, hey! Raga Kongres, hey! Make my new life, hey! Lebur stress, buang, hey! Stress ini Kongres, hey! Raga Kongres, hey! Make my new life, hey! Lebur stress, buang, hey! Stress ini Kongres. Oh, satu moving the bawah di United, hey! Musik anak tertuang filosofi. Yeah, yeah, yeah, kuye, kuye, kuye. Together now, all together now. Yeah, yeah, yeah, yeah. All together.